ku cemas cemas selalu, ku nantikan di kau selalu, kau kawan setiaku selalu. Kini di kau datang sudah, hatiku gembira sudah, karena ku dapat bercerita seribu satu berita. Berhadapan dan berpandang, mesralah kita berdua. Di kau manis, di kau sayang, lucu. Bila di kau pergi pula, hatiku terbawa pula. Namun di kau lah berjanji, ku nanti di kau kembali. Berhadapan dan berpandang, mesralah kita berdua. Di kau manis, di kau sayang, lucu. Bila di kau pergi pula, hatiku terbawa pula. Namun di kau lah berjanji, nanti di kau.